Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Pada malam hari ini insyaallah taala adalah jadwalnya kajian kitab Bulughul Maram barakallahu fikum karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Insyaallah malam ini masuk pada hadis Ali bin Abi Thalib. Berkata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu beliau menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yuqari'una al-Qur'ana malam yakun junuban. Adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau selalu menyampaikan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran dalam keadaan tidak junub. Barakallahu fikum. Rawahul Khamsah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahli Hadis yang lima, yakni Imam Ahmad. Kemudian Ashabus Sunan Al-Arba'ah yang empat. Al-Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Wa hadza lafdzu Tirmidzi, dan ini adalah lafaz Imam Tirmidzi. Wa hasanahu, dan Al-Imam At-Tirmidzi menghasankan hadis tersebut. Wa shahhahahu Ibnu Hibban, dan Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah beliau mensahihkan hadis ini. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagian para ulama mendhaifkan hadis ini, namun pendapat yang terkuat hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Barakallahu fikum. Pada hadis ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, adalah kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menyampaikan, mengajarkan Al-Qur'an dalam keadaan tidak junub. Disebutkan dalam syarah Tashilul Ilmam, syarah Bulughul Maram karya Syekh Saleh Al-Fauzan Abdullah, yakni maksudnya adalah yatluhu alaina, Nabi membacakan Al-Quran kepada kami. Wa yu'allimuna iyyahu kama yu'allimuna sunnah. Dan mengajarkan kepada kami Al-Quran sebagaimana mengajarkan sunnah kepada kami. Dalam keadaan tidak junub. Fas-sahabatu radhiyallahu anhum kanu yatalaqquna al-ilma anir rasul alaihi salatu wassalam kitaban wa sunnah. Dan para sahabat, mereka terbiasa menimba ilmu dari rasul untuk mempelajari Alkitab, Al-Quran, dan Sunnah. Wahada yadullu ala fadlihim wa syarafihim bi'annahum talamidur Rasul Sallallahu alaihi wasallam wa yadullu ala annal ilma yajibu ayyutalakka anil ulama. Maka ini menunjukkan keutamaan mereka para sahabat dan kemuliaan mereka, bahwasanya mereka adalah murid Rasul alaihi salatu wassalam, dan ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu wajib ditimba, diambil dari para ulama. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Ya, apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ini ketika beliau menyatakan adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam yuqri'unal Qur'ana. Ya, selalu fi'il mudhari' ini bermakna istimrar. Selalu. Selalu menyampaikan, mengajarkan, membacakan Al-Qur'an kepada kami. Ini menunjukkan Rasul adalah guru mereka, muallim mereka, pengajar mereka, pembimbing mereka. Dan Rasul utusan, ya, yang terakhir, khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul. Barakallahu fikum. Maka di sini kata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala, ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan para sahabat, dikarenakan posisi mereka adalah murid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka mengambil dari jalur yang benar, dari orang yang berilmu, yakni Rasulullah Alaihi Salatu Wasallam. Dan beliau menyatakan, wa yadullu ala annal ilma yajibu ay yutalaqqa anil ulama. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu wajib diambil dari para ulama. Ilmu itu wajib dipelajari dari para ulama. Dalam hadis disebutkan al ulama warasatul anbiya. Para ulama mereka adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya alam yuwaritsu dinaran wala dirhama. Dan para nabi itu tidak meninggalkan mata uang emas maupun mata uang perak. Walakin warratul ilma, akan tetapi para nabi itu meninggalkan, mewariskan ilmu. Faman akhazahu akhaza bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, warisan para nabi dan para rasul, maka dia telah mengambil bagian yang sangat cukup. Maka mereka-mereka yang memiliki hati yang bersih, para ulama kita, merekalah pewaris para nabi yang mengambil ilmu dari nabinya masing-masing. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ya, belajar ilmu itu kepada para ulama, ahlinya. Fas'alu ahlat zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kalian pada perkara yang tidak kalian ketahui terhadap ahlu zikri. Kalau kepada para ulama berarti berkaitan dengan agama. Barakallahu fikum. Dan ini menunjukkan ilmu itu ditimba, diambil, dicari. Mereka para sahabat datang kepada Rasul bertanya berbagai macam muskilat, problem-problem, perkara-perkara yang tidak mereka ketahui, bertanya, menimba ilmu. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Al-Imam Malik rahimahullah menyatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu itu yang datang sendiri tanpa orangnya belajar. Ya, bersemedi. Kemudian ilmu dari mimpi. Itu tidak ada. Ya. Barakallahu fikum. Kalau para nabi dan para rasul, mimpinya adalah wahyu. Tetapi, ya, selain mereka, tidak bisa dijadikan hujjah. Mimpi bukan hujjah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, yang namanya ilmu itu dicari. Ya, sebagaimana para sahabat, mereka mencari ilmu kepada Rasul alaihi salatu wassalam, sehingga Rasul pun barakallahu fikum selalu menyampaikan, membacakan Al-Quran, kitab, wasunnah kepada mereka. Sebagaimana juga dalam surat Al-Alaq, ya, yang sudah kita hafal, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah yang mengajarkan manusia dengan kolam, dengan pena. Ketika belajar otomatis mencatat. Ya, menimba ilmu, ya, mengikat ilmu dengan catatan. Belajar, mencari guru. Allah mengajarkan manusia pada perkara sesuatu yang tidak diketahui. Barakallahu fikum. Thayyib. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, "Malam yakun junuban." Ya, karena Rasulullah alaihi salatu wassalam yuqri'una al-Qur'ana malam yakun junuban. Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau, ya, terbiasa membacakan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an kepada kami dalam keadaan tidak junub. Yakni annahu kana yamtani'u min iqra'il Qur'ani idza kanat 'alaihi janabah. Bahwasanya tercegah bagi beliau membacakan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an apabila kondisi beliau dalam keadaan junub. Barakallahu fikum. Para ulama berselisih. Membaca Al-Qur'an ketika junub, menyampaikan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an ketika junub, itu meninggalkan mengajarkan ketika junub itu hanya afdholiyah, afdol saja, atau memang wajib ditinggalkan. Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan itu hanya afdholiyah. Tidak membaca Al-Qur'an ketika junub kecuali setelah mandi janabah. Barakallahu fikum. Tidak mengajarkan Al-Qur'an ketika junub kecuali setelah mandi janabah. Akan tetapi barakallahu fikum di sini, ya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan afdolnya, ya, tidak mengajarkan dan tidak membaca, mandi dulu. Walaupun boleh. Barakallahu fikum. Sebagian yang lain berpendapat dia tidak boleh sama sekali membaca Al-Qur'an atau mengajarkan Al-Qur'an ketika junub. Ya. Tidak boleh. Kecuali dia mandi. Kecuali dia mandi. Maka barakallahu fikum, di sini, ya, yang rajih adalah bahwasanya membaca Al-Qur'an ketika dalam keadaan junub mamnu', dilarang. Ya, dilarang. Dikarenakan di sini kata Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau yuqri'un Al-Qur'an malam yakun junuban. Senantiasa mengajarkan membacakan Al-Qur'an kepada kami dalam keadaan tidak junub. Bagi Nabi menyampaikan berdakwah itu wajib. Sementara beliau tercegah, terhenti dikarenakan dalam keadaan junub. Ini menunjukkan barakallahu fikum, ya, wajib, ya, tercegah dengan sesuatu. Maka sesuatu ini menunjukkan, ya, perkara yang sangat besar. Maka yang rajih adalah barakallahu fikum dari perselisihan para ulama, wallahu ta'ala bisawab, tidak boleh membaca Al-Qur'an dalam keadaan junub. Baik itu membaca langsung memegang mushaf, ya, kalau memegang mushaf tanpa berwudu ini memang ada perselisihan. Tetapi ketika dalam keadaan junub barakallahu fikum, yang lebih rajih adalah tidak boleh. Karena itu hadas besar, beda dengan hadas asghar, hadas kecil. Demikian pula ketika membaca Al-Qur'an ala sadri qalbihi, ya, ketika barakallahu fikum sesuai dengan hafalannya atau sebatas hafalannya tanpa memegang Al-Qur'an. Dikarenakan jarak antara dia junub dengan mandi itu barakallahu fikum singkat, bisa hilang dengan waktu yang singkat. Berbeda halnya dengan ketika wanita haid. Di sini para ulama memberikan keringanan dengan penjelasan bahwasanya wanita haid yang sampai 7 hari, ada yang kurang dari itu, ada yang lebih. Maka kalau tidak membaca Al-Qur'an, maka dikhawatirkan barakallahu fikum hilang hafalannya. Maka di sini sebagian para ulama berpendapat boleh, ya, bagi wanita haid. Dikarenakan waktu haid itu lama. Berbeda dengan ketika dia dalam keadaan junub, tertimpa janabah. Maka waktu untuk menghilangkannya itu singkat. Maka sebaiknya hilangkan dulu hajat besarnya. Ya, mandi janabah, baru baca Al-Quran, menyampaikan Al-Quran. Barakallahu fikum. Di sini disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu taala, fa hadzal hadis yadullu ala annal junuba la yaqra'ul qur'ana hatta yaghtasila kama annahu yuharramu alaihi asya'an ukhra minha alla yajlisa fil masjidi wa huwa junub. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang junub tertimpa janabah tidak boleh membaca Al-Quran sampai dia mandi. Sebagaimana pula diharamkan baginya sesuatu yang lain. Ya, dia tidak boleh duduk tinggal di masjid dalam keadaan junub. Ya, kecuali barakallahu fikum dia hanya lewat saja. Ya, lewat. Lewat masjid. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat ke-58, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat, ya, melakukan salat, melaksanakan salat. Di sini bagian ulama juga menjelaskan masuk masjid wa antum sukara, dalam keadaan kalian mabuk sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan, tidak mabuk lagi. Wala junuban, demikian pula ketika dalam keadaan junub jangan sholat dan jangan dekat masjid, illa abiri sabil, kecuali hanya lewat saja, ya, lewat saja, hatta taghtasilu, sampai kalian mandi janabah. Barakallahu fikum. Hadza fihi an-nahyu 'anil labati fil masjid lil junub. Maka ayat ini padanya ada larangan barakallahu fikum, tentang orang yang tinggal, ya, berdiam, duduk di masjid dalam keadaan junub. Wa jawazul mururi lahu li akhdhi hajah. Namun yang boleh adalah dia hanya lewat saja dikarenakan ada kebutuhan. Barakallahu fikum. Wa kadzalika la yamassul mushaf min babi aula. Demikian pula orang yang junub, ya, hendaknya tidak memegang mushaf, ya, dan larangan untuk megang mushaf ini lebih-lebih lagi, ya, karena menyampaikan Al-Quran aja tidak boleh, apalagi memegangnya, kemudian menyampaikan, membacanya. Barakallahu fikum. Ya, sekali lagi di sini ada perselisihan para ulama. Ya, ada yang membolehkan membaca Al-Quran ketika junub, ada yang tidak membolehkan. Maka yang rajih adalah tidak boleh sampai dia mandi. Beda halnya ketika dia hadas kecil. Ya, hadas kecil. Maka sebagaimana yang dulu pernah kita sampaikan, kalau hadas kecil harus dia berwudu ketika membaca Al-Quran, maka di sini akan ada masyakoh, ya, berat, terkhusus bagi para muallimin, pengajar-pengajar, ya. Ini yang sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Kemudian pada hadis ini terdapat dua faedah. Faedah yang pertama, fadlus sahabah radhiyallahu anhum haitsu innahum yatalaqawna al-ilma an Rasulillah alaihi salatu wassalam ta'lamuna minhul Qur'ana was sunnah. Ini menunjukkan keutamaan para sahabat. Nah, ini kata Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam biasa menyampaikan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an kepada kami. Di sini ada faedah tentang keutamaan para sahabat dari sisi mereka menimba ilmu langsung dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan mereka wa yata'allamuna minhu, belajar langsung dari beliau, belajar Al-Qur'an dan As-Sunnah. Melihat Rasul saja itu sudah memiliki keutamaan, apalagi belajar. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang kedua, fihi anna man alaihi hadatsun asghar yajuzu lahu ay yaqra al-qur'ana wa ay yudarrisahu an dhahri qalbin min ghairi ayyamassahu. Lianna nabiyya alaihi salatu wassalam kana yamna'uhu min qira'atil qur'ana illa al-janabah. Pada hadis ini terdapat faedah bahwasanya orang yang tertimpa hadas kecil, habis buang air kecil, buang angin, ya, atau semisalnya, boleh baginya membaca Al-Quran, menyampaikan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran lewat hafalannya dengan tanpa menyentuh mushaf. Nah, tanpa menyentuh mushaf ketika hadas kecil, ini juga ada perselisihan para ulama. Ya, ada perselisihan para ulama. Barakallahu fikum. Yang rajih wallahu ta'ala bisawab, boleh. Ya, yang tidak membolehkan jumhur mayoritas para ulama. Ya, bahkan empat imam madhab tidak membolehkan menyentuh mushaf dalam keadaan hadas kecil. Barakallahu fikum. Di sini dikarenakan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, tidak melarang seseorang membaca Al-Qur'an kecuali dalam keadaan junub. Barakallahu fikum. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah dua faedah yang bisa diambil dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Barakallahu fikum. Jadi hadis ini berkaitan dengan keadaan orang yang junub, barakallahu fikum, ketika dia dalam keadaan ingin membaca Al-Qur'an atau ingin mengajarkan Al-Qur'an. Jadi yang rajih adalah tidak diperkenankan bagi orang yang dalam keadaan junub dia membaca Al-Qur'an walaupun itu an dhahri qalbin. Sekedar hafalannya, dari hafalannya, apalagi memegang mushaf sampai dia mandi. Ya, berbeda halnya dengan wanita yang haid, dikarenakan masa untuk bersuci itu lama. Harus menunggu berhentinya darah haid baru mandi. Kata para ulama dikhawatirkan ya dia tidak memiliki benteng penjagaan dengan dia membaca Quran, atau dikarenakan dikhawatirkan dia ya hilang hafalannya, tidak terjaga. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin cukup sampai di sini. Untuk yang pertemuan berikutnya adalah barakallahu fikum pembahasan tentang hadis yang lain, permasalahan yang lain, maka akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihada wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza lahu hifdzakumullah. Barakallahu fikum.